wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, Senin malam Selasa 25 Rabiul Awal 1440 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin demi mengkaji kembali kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam dalam kajian rutin setiap Senin malam Selasa. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Ahibati hafizakumullah, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu menjaga kita. Sebelum saya atau kita melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, maka saya ingin memberikan apresiasi kepada antum sekalian. Hujan-hujan, becek, gerimis, tetapi tetap datang di dalam kajian rutin ini. Maka sebenarnya antum-antumlah, saudara-saudari sekalianlah penuntut ilmu yang sebenarnya, yang benar-benar memperjuangkan waktu, keadaan, usaha untuk bisa berhadir di majelis ilmu rutin. Kita tidak menafikan bahwa tablik akbar, kajian ceramah umum, ustadz dari luar penting adanya. Akan tetapi yang lebih penting dari itu adalah menghadiri kajian pengajian kitab rutin, karena di dalamnya terdapat dasar-dasar ilmu. Dan antum sangat bedakan kajian tablik akbar kemudian kajian dengan kajian rutin. Sangat-sangat berbeda, terutama apabila di dalam kajian rutin tersebut benar-benar didudukkan ilmu secara mendalam, maka akan terasa sangat berbeda kajiannya. Yang jelas saya ingin memberikan apresiasi, maka saya katakan sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika ada orang-orang yang datang ke kota Madinah untuk menuntut ilmu, marhaban bi talibil ilm, selamat datang wahai para penuntut ilmu sejati. Meluangkan waktu di saat dalam keadaan hujan, dalam keadaan sulit, akan tetapi tetap tidak ingin ketinggalan untuk menuntut ilmu yang rutin. Dan inilah sebenarnya menuntut ilmu. Inilah sebenarnya mencari ilmu agama. Mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan di dalamnya ia menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibati hafizakumullah ta'ala. Dan setelah itu berdoalah kepada Allah agar istiqamah, agar tidak ada yang mengganggu saat kita ingin menuntut ilmu agama. Karena di sana nanti terdapat banyak ujian. Ada yang terganggu dengan pekerjaan rumah, pekerjaan kantor, perkawanan, masalah, atau yang semisalnya. Maka mohonlah kepada Allah nikmat yang sangat luar biasa ini, menuntut ilmu agama yang rutin. Maka mohonlah kepada Allah agar senantiasa diberikan istiqamah, dijauhkan dari hal-hal yang merintangi seseorang untuk menuntut ilmu agama. Ahibati hafizakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca sampai kepada hadis 391. Dan hadis 391 tersebut adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan salat-salat sunnah rawatib. Salat-salat sunnah yang dikerjakan secara terus-menerus dan dikerjakan menyelingi sholat wajib, baik sebelum atau sesudahnya. Kita katakan pada pertemuan sebelumnya bahwa macam-macam sholat sunnah, yang pertama yaitu sholat-sholat sunnah yang dikerjakan secara terus-menerus, yang dikerjakan secara terus-menerus. Dan sholat-sholat sunnah yang dikerjakan secara terus-menerus ini ada berbagai macam. Yang pertama, sholat sunnah rawatib. Dan sholat sunnah rawatib ini dibagi lagi nanti menjadi dua, yaitu sholat sunnah rawatib mu'akkadah dan sholat sunnah rawatib yang tidak mu'akkadah. Bedanya adalah kalau mu'akkadah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jarang meninggalkannya. Sedangkan kalau tidak mu'akkadah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkadang mengerjakannya, terkadang tidak mengerjakannya. Nah, dari salat-salat sunnah rawatib baik mu'akkadah ataupun yang tidak mu'akkadah sudah kita pelajari, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur atau 4 rakaat setelah zuhur. Kemudian kita juga sudah mempelajari sholat sunnah rawatib, yaitu 4 rakaat sebelum asar. Kemudian kita sudah juga mempelajari tentang sholat rawatib, 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat setelah maghrib. Kemudian 2 rakaat sebelum isya dan 2 rakaat setelah isya. Dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini sudah kita pelajari bahwa di sana ada sholat-sholat sunnah yang dikerjakan secara terus-menerus. Dan dia disebut dengan sholat sunnah apa? Rawatib. Rawatib artinya yang menyelingi sholat wajib, baik sebelum atau sesudahnya. Dan rawatib tersebut ada yang mu'akkadah, ada yang tidak mu'akkadah. Setelah saya periksa hadis-hadis yang disebutkan oleh penulis, setelah ini beliau menyebutkan tentang hadis-hadis sholat malam. Kemudian beliau banyak menyebutkan tentang hadis-hadis sholat witir. Sholat malam, kemudian sholat witir. Kemudian setelah itu baru beliau menyebutkan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan sholat duha. Nah, berarti kita belum mendapati hadis-hadis yang berkaitan dengan sholat rawatib pada sholat Jumat. Sholat rawatib pada sholat Jumat. Maka di sini tambahan sebagai penambahan yang sudah kita pelajari, termasuk daripada sholat sunnah yang dikerjakan secara terus-menerus dan dia adalah rawatib, yaitu sholat sunnah setelah Jumat. Sholat sunnah setelah Jumat. Dan jumlahnya adalah 4 rakaat. Jumlahnya 4 rakaat. Hal ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya annahu hafiza min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam as-sunan ar-rawatib wa fihi wa raka'ataini ba'dal jum'ati fi baitih. Bahwasanya sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sunnah rawatib. Salat-salat sunnah rawatib di antaranya adalah 2 rakaat setelah salat Jumat di dalam rumahnya. Lihat kata-kata di dalam rumahnya. Jadi setelah salat Jumat kemudian pulang ke rumah mengerjakan 2 rakaat di dalam rumahnya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Taib, itu 2 rakaat Ustaz. Padahal tadi kita sudah sebutkan 4 rakaat. Maka di sini ada tambahan riwayat. Di antaranya yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jum'ata falyusalli arba'daha arba'an." Jika salah seorang dari kalian telah selesai mengerjakan sholat Jumat, maka hendaklah dia mengerjakan setelahnya 4 rakaat. Mengerjakan setelahnya 4 rakaat. Nah ini bagaimana menggabungkan 2 riwayat ini? Abdullah bin Umar bercerita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah selesai sholat Jumat, beliau sholat 2 rakaat di rumahnya. Sedangkan dalam hadis Abdullah Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika telah selesai mengerjakan salat Jumat maka salatlah 4 rakaat. Ya, dalam lafaz lain, man kana minkum musalliyan ba'dal jum'ah falyusalli 4. Siapa di antara kalian yang mengerjakan salat setelah salat Jumat hendaklah dia mengerjakan 4 rakaat. Maka ahibati hafizakumullahu ta'ala, wallahu alam, pendapat yang bisa menggabungkan 2 riwayat ini yaitu beliau mengerjakan salat 2 rakaat setelah Jumat di masjid, kemudian salat 2 rakaat setelahnya di rumah. Jadi 4 rakaat. Ya, jadi 4 rakaat. Nah ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala menggabungkan 2 pendapat ini, terutama apabila ada orang yang mempunyai keperluan dengan segera, maka dia mengerjakan sholat 2 rakaat setelah Jumat di masjid karena ada keperluannya, dia langsung keluar kemudian sholat 2 rakaat di rumahnya. Ini menunjukkan bahwasanya kalau seandainya tidak ada keperluan di masjid, maka dia boleh cuma 2 rakaat di masjid, kemudian 2 rakaat di rumah. Kalau ada keperluan, maka dia segera mengerjakan seperti itu. Tapi kalau seandainya tidak ada keperluan, berarti dia mengerjakan sholat 4 rakaat di masjid dengan cara 2 rakaat kemudian salam, 2 rakaat kemudian salam. Paham ini? Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan cara lain. Tadi kalau kita katakan cara menggabungkannya adalah apabila seseorang sulit atau tergesa-gesa, maka dia dua rakaat di masjid, dua rakaat di rumahnya. Gini kalau tergesa-gesa, ini cara pertama menggabungkan dua riwayat tadi. Paham ini? Ya, menggabungkan dua riwayat tadi. Di sana ada cara yang kedua, yaitu apabila ada orang ingin sholat di masjid setelah Jumat, berarti 4 rakaat. Apabila ada orang ingin sholatnya di rumah, berarti cuma 2 rakaat. Ini cara yang kedua. Paham ya? Cara yang kedua. Jadi tidak ada kata-kata tergesa-gesa. Penting, yang penting kalau seandainya dia ingin sholat rawatib ba'diyah Jumatnya itu dikerjakan di masjid, maka berarti dia sholatnya berapa? 4. Kalau ingin di rumah, berarti sholatnya 2. Nah ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ya. Nah, kalau seandainya ditanya, mana yang lebih afdal, mengerjakan 4 atau 2? Tentunya 4. Kenapa? Karena di situ perintah Rasul. Sedangkan yang 2 tadi cuma cerita tentang Rasul. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan ba'diyah, rawatib ba'diyah Jumat 2 rakaat di rumahnya. Cerita. Tapi kalau 4 rakaat setelah Jumat ini adalah apa? Sabda beliau. Dan sabda beliau lebih didahulukan dibandingkan cerita tentang beliau. Paham ya? Itu kaedah. Sabda beliau lebih didahulukan dibandingkan tentang cerita tentang beliau. Jadi, dan saya lebih condong pendapat ini, bahwa apabila sholat di masjid, silahkan dia sholat 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tetapi kalau dia sholat di rumah, maka sholatnya 2 rakaat saja. Seperti itu cara menggabungnya. Ya, seperti itu cara menggabungnya. Adapun qabliyah Jumat, maka di sana ada sholat sunnah. Tetapi bukan disebut sebagai rawatib. Lebih tepatnya disebut sebagai sholat sunnah mutlak. Tanpa ada jumlah bilangan. Datang ke masjid pada hari Jumat sebelum imam khatib naik ke atas mimbar, maka dia sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sampai datang khatib naik ke atas mimbar. Nah, ini lebih tepatnya tidak dikatakan sebagai sholat rawatib, akan tetapi sholat sunnah mutlak yang tidak ada jumlah bilangannya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yaghtasilu rajulun yawmal jum'ati wa yatatahharu mastata'a min al-tuhri wa yudahhinu min duhnihi aw yamassu min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriqu bayna ithnaini thumma yusalli ma kutiba lah thumma yansitu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bayna wa bainal jum'ati al-ukhra. Tidaklah seorang mandi pada hari Jumat. Ini amalannya ya. Kita hitung berapa amalannya. Tidaklah seorang mandi pada hari Jumat dan bersuci semampunya dari kesucian dan memakai minyak rambut yang dimilikinya atau memakai minyak wangi dari rumahnya. Kemudian dia keluar menuju masjid, tidak memisahkan antara 2 orang yang sudah duduk di masjid. Sebagian orang datang terlambat, kemudian dia datang maunya di depan, padahal dia terlambat. Akhirnya dia memisahkan yang sudah duduk 2. Tidak memisahkan yang sudah, tidak memisahkan di antara 2 orang yang sudah duduk. Kemudian amalan ke-6, kemudian dia sholat semampu dia yang ditakdirkan oleh Allah. 6. Yang ke-7, kemudian dia mendengarkan imam dengan seksama, memperhatikan apa yang diucapkan, tidak mengantuk. Jika khatib berbicara, melainkan diampuni untuknya dosanya antara Jumat ini dengan Jumat yang akan datang. 7 amalan yang menunjukkan keistimewaan, yaitu diampuni antara Jumat yang ini dengan Jumat yang akan datang. Yang pertama mandi, yang kedua bersuci, termasuk bersuci adalah membersihkan hal-hal yang dibersihkan. Di antaranya menipiskan kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, membersihkan bulu-bulu kemaluan, ya, bersuci semampunya. Kemudian memakai minyak rambut, kemudian memakai minyak wangi, kemudian tidak memisahkan 2 orang yang sudah duduk di dalam masjid. Kemudian dia sholat sesuai dengan apa yang Allah takdirkan untuknya. Ini dalilnya. Sholat semampunya. Kemudian dia mendengarkan khatib berkhutbah dengan seksama. Melainkan dosa-dosanya diampuni antara Jumat ini dengan Jumat yang akan datang. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya sebelum sholat Jumat tidak ada rawatib, tetapi yang ada adalah sholat sunnah mutlaqah. Adapun yang dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin, apabila di masjid tersebut ada azan pertama dengan azan kedua, apabila sudah dikumandangkan azan pertama, maka mereka sholat 2 rakaat. Kemudian setelah itu baru ada azan kedua. Jarak antara azan pertama dengan azan kedua, maka ini terlalu dekat. Mereka mungkin ingin mencontoh apa yang terjadi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tetapi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu melakukan 2 kali azan disebabkan karena azan pertama untuk mengingatkan kaum muslimin agar bersiap-siap mengerjakan sholat Jumat. Dan itu pun dilakukan jauh sebelum azan pertama, sekitar 1 jaman sebelum azan pertama. Itu pun azannya dilakukan di pasar, bukan di dalam masjid. Kemudian setelah azan pertama tidak ada sholat 2 rakaat. Ya, yang ada adalah azan pertama itu mengingatkan kaum muslimin untuk bersiap-siap mengerjakan sholat Jumat. Tetapi kita sebagai umat Islam yang tidak mengerjakan 2 rakaat tersebut, maka kita mungkin bisa mencarikan solusi untuk mereka bahwa semoga amalan tersebut termasuk daripada hadis ini. Semoga amalan tersebut termasuk dari hadis tersebut. Jadi saya tidak terlalu mempermasalahkan 2 rakaat antara azan pertama dengan azan kedua. Mungkin semoga masuk ke dalam hadis tersebut. Hadis yang saya bacakan tadi. Termasuk sholat sunnah mutlaqah yang dikerjakan oleh kaum muslimin. Taib. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, sekarang sudah sebagai tambahan itu tadi masalah sholat rawatib Jumat yang ada hanya ba'diyah Jumat, dan itu pun ada yang mengatakan 2 rakaat, ada yang mengatakan 4 rakaat. Dan pendapat yang kita ambil tadi, apabila dia sholat di masjid maka dia mengerjakannya 4 rakaat, apabila sholatnya di rumah maka dia mengerjakannya 2 rakaat. Baik. Sekarang permasalahan tambahan sebelum kita masuk kepada hadis yang baru, yaitu permasalahan waktu sholat sunnah rawatib. Kapan waktu sholat sunnah rawatib? Disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Mughni. Ini Al-Mughni adalah kitab rujukan atau kitab induk fikih mazhab Hambali. Beliau mengatakan bahwa kullu sunnatin qabla sholati fa waqtuha min dukhulil waqti ila iqamatis shalah. Setiap sholat sunnah sebelum sholat wajib, maka waktunya dari mulai masuk waktu sholat sebelum sampai diiqamahkan sholat. Dari mulai waktu masuk waktu sholat sampai diiqamahkan sholat. Ini bagi sholat yang di masjid. Ini bagi sholat yang di masjid. Apabila perempuan sholat di rumah, maka tidak ada hubungannya dengan masjid. Jadi sholat qobliyahnya, rawatib qobliyahnya, dia kerjakan semenjak masuk azan waktu sholat tersebut sampai dia mau mengerjakan sholat wajibnya. Ya, sholat wajibnya. Jadi tidak, kalau perempuan tidak ada hubungannya dengan waktu terjadinya sholat di dalam masjid. Ya, yang kita katakan ini adalah sholat sunnah rawatib qobliyah dilakukan dari mulai azan menunjukkan masuk waktu sholat sampai diiqamahkan sholat. Taib ba'diyahnya bagaimana? Wa kullu sunnatin ba'daha fa waqtuha minal faraghi minas shalah ila khuruji waqtiha. Dan setiap sholat sunnah yang dilakukan setelah sholat wajib, maka waktunya adalah dari setelah selesai sholat wajib sampai keluar waktunya. Setelah selesai sholat wajib sampai keluar waktunya. Maksudnya sampai habis waktu sholat itu. Saya beri contoh, misalkan ba'diyah maghrib. Kita selesai tadi sholat maghrib jam 7-an. Sekarang azan isya sekitar jam 19.36. Berarti dari mulai jam 7 sampai 9, dari mulai jam 19 sampai 19.36 boleh mengerjakan sholat rawatib ba'diyah maghrib. Karena waktunya dari mulai selesai sholat wajib sampai habis waktunya. Sampai apa? Habis waktunya. Kalau subuh, maka tidak ada ba'diyah. Subuh tidak ada ba'diyah. Yang ada qabliyah. Berarti dari mulai adzan subuh sampai sebelum iqamah subuh. Kalau zuhur ada qabliyah, berarti dari mulai azan zuhur sampai iqamah zuhur. Ini qabliyahnya. Kalau ba'diyahnya, berarti dari mulai setelah selesai sholat zuhur sampai masuk waktu sholat asar. Dan seterusnya seperti itu. Bisa dimaklumi ini? Baik. Poin selanjutnya sebagai tambahan, yaitu permasalahan mengqadha sholat rawatib. Ini saya tambahkan karena penulis tidak menyebutkan di dalam kitab Bulughul Maram. Mengqadha sholat rawatib. Maka, ahibati hafizakumullahu ta'ala, telah tetap bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengqadha sholat sunnah rawatib sebelum 4 rakaat sebelum zuhur, maka beliau qadha setelah zuhur. Ya, beliau qadha setelah zuhur 4 rakaat sebelum zuhur beliau tidak kerjakan karena mungkin sibuk, karena mungkin pekerjaan. Akhirnya beliau qadha setelah zuhur. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh para ulama. Beliau bercerita, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli arba'an qabla dhuhri shallahunna ba'daha." Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika belum sholat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, maka beliau mengerjakannya setelah zuhur. Beliau mengerjakannya setelah zuhur. Apa sebab beliau mengqadha sholat sunnah rawatib? Apa sebab beliau mengqadha sholat sunnah rawatib? Sebelumnya, berdasarkan hadis ini berarti boleh mengqadha sholat sunnah rawatib yang ketinggalan secara umum. Baik itu sholat zuhur, sholat asar, atau sholat maghrib, boleh secara umum. Karena keumuman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengqadha sholat sunnah rawatib sebelum zuhur. Ya, jadi boleh kalau kita ketinggalan karena satu dan lain hal, asalkan jangan dirutinkan. Kalau dirutinkan nanti qobliyah jadi ba'diyah. Seperti ada sebagian orang meruntinkan 2 rakaat sebelum subuh. Ya, karena sering terlambat jadi 2 rakaat ba'diyah subuh. Nah, ini tidak benar. Ya, asalkan tidak dirutinkan maka tidak mengapa. Nah, sebab kenapa beliau mengqadha 4 rakaat sebelum zuhur. Yang pertama, menunjukkan istiqamah. Nabi Aisyah radhiyallahu anha bercerita, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza amila amalan athbathahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika mengamalkan sebuah amalan, beliau menetapkannya. Ini menunjukkan istiqamah. Mengqadha salat rawatib qabliyah setelah zuhur menunjukkan kepada istiqamah. Yang kedua, karena pentingnya 4 rakaat sebelum zuhur, yaitu waktu yang mustajab untuk beramal. Waktu yang mustajab untuk beramal. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, "Innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama wa uhibbu an yas'ada li fiha 'amalun salih." Sesungguhnya dia adalah waktu dibukakannya pintu-pintu langit. Dan aku sangat menyukai amalanku naik di dalamnya. Amal solehku naik di dalamnya. Nah, ini menunjukkan bahwa waktu zuhur itu waktu mustajab. Waktu zuhur, waktu mustajab. Kemudian juga yang kedua, mengqadha rawatib. Telah tetap bahwa Rasulullah SAW mengqadha salat sunnah. Telah tetap bahwa Rasulullah SAW menyetujui mengqadha 2 rakaat sebelum subuh. Menyetujui 2 rakaat sebelum subuh. Sebagaimana yang terjadi kepada Qais bin Amr radhiyallahu anhu riwayat Imam Tirmidzi, bahwa Qais bin Amr radhiyallahu anhu dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mahlan ya Qais, yang artinya, jadi ceritanya begini, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh bersama para sahabatnya, kemudian setelah sholat subuh, Qais bin Amr radhiyallahu anhu beliau sholat lagi setelah sholat subuh. Kata Rasulullah SAW, mahlan ya Qais, asalatani ma'an. Tunggu sebentar wahai Qais. Apakah dua sholat sekaligus engkau kerjakan? Maksudnya sholat subuh cuma 2 rakaat. Kenapa engkau tambah lagi 2 rakaat? Maka Qais mengatakan, ya Rasulullah, inni lam akun raka'tu raka'atail fajr. Wahai Rasulullah, aku belum mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh. Maka kata Rasulullah SAW, fala idhan. Kata begitu, tidak mengapa kalau begitu. Silakan. Nah, ini persetujuan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwa boleh mengqadha salat rawatib subuh yang dua rakaat sebelum subuh diqadha sebelum terbit matahari. Sebelum terbit matahari. Setelah terbit matahari. Seperti misalkan hadis riwayat Imam Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yusalli raka'atayil fajri falyusallihima ba'daha ba'dama tatlu'ash syams." Barang siapa yang belum sholat dua rakaat sebelum subuh, maka hendaklah dia mengerjakannya setelah terbit matahari. Jadi ada dua cara boleh dikerjakan untuk mengqadha dua rakaat sebelum subuh. Setelah sholat subuh langsung atau di waktu duha setelah terbit matahari. Paham ini para ikhwah? Karena dua riwayatnya memperbolehkan. Dua riwayatnya memperbolehkan demikian. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ketiduran sholat subuh. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau manusia. Pernah ketiduran dan yang membangunkan beliau terik panasnya matahari. Berarti sudah tinggi mataharinya. Ya, karena sudah terik. Maka sebelum beliau sholat subuh, beliau sholat dua rakaat sebelum subuh dulu, baru setelah itu beliau sholat subuh. Nah, ini bagi siapa yang terlambat, bagi siapa yang terlambat lah, ini kebiasaan. Bagi siapa yang terlambat, maka dua rakaat sebelum subuh, lalu setelah itu dua rakaat sholat subuhnya. Paham itu ya? Jadi secara umum boleh mengqadha sholat rawatib. Terutama sebelum zuhur, kemudian lagi apa? Setelah, sebelum subuh. Adhan ya? Nah, silakan adhan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا إله Kita lanjutkan poin selanjutnya. Tambahan yang tidak ada dalam kitab Bulughul Maram ya. Yaitu dianjurkan untuk membuat pemisah antara sholat wajib dengan sholat rawatib. Dianjurkan untuk membuat pemisah antara sholat wajib dengan sholat rawatib. Pemisahnya macam-macam. Bisa istighfar, bisa ngomong dengan orang, bisa berpindah tempat. Ya. Hal ini berdasarkan hadis Rasul. Riwayat Imam Muslim. Dari Sa'ib bin Yazid. Dari As-Sa'ib bin Yazid. Rahimahullah. Beliau bercerita. Anna Muawiyata radhiyallahu anhu qala lah, idza sallaital jum'ata fala tasilha bi salatin hatta tatakallam aw takhruj. Bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu berkata kepada As-Sa'ib bin Yazid, jika engkau telah selesai salat Jumat, maka jangan engkau sambung dengan sebuah salat sampai engkau berbicara atau keluar dari masjid. Berbicara atau keluar dari masjid. Berbicara di sini bisa istighfar, bisa ngobrol ke orang, bisa nyalamin orang, sekedar begitu, sudah selesai berarti. Artinya ada pemisah antara sholat Jumat dengan sholat ba'diyah. Sholat Jumat dengan sholat ba'diyahnya. Kemudian Muawiyah bercerita, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarana bidzalik. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita untuk hal itu. Alla tusala salatun bi salatin hatta natakallama au nakhruj. Janganlah sebuah salat disambung dengan salat sampai kita berbicara atau kita keluar. Maksudnya keluar masjid. Nah, ini dianjurkan untuk salat rawatib ba'diyah, ini ada pemisahnya. Dan hadisnya berbunyi tentang sholat Jumat, tetapi hukumnya umum. Ya, hukumnya umum. Disebabkan kenapa? Apa hikmahnya? Satu, agar tidak dianggap sholat rawatib sambungan dari sholat Jumat, dari sholat wajib. Agar tidak dianggap sholat rawatib sebagai sambungan dari sholat wajib. Yang kedua, orang-orang ahlul kitab tidak memutus sholat wajib dengan sholat sunnahnya. Jadi kalau boleh dikatakan agar menyelisihi orang-orang ahlul kitab. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad bahwa ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shallal 'ashr. Suatu saat Rasulullah SAW salat asar. Faqama rajulun yusalli. Setelah salat asar ada orang bangun salat. Fara'ahu Umar radhiyallahu anhu faqala lah. Lalu Umar radhiyallahu anhu melihat orang salat tadi. Setelah salat bersama Rasulullah SAW, salat asar wajib, orang tersebut salat lagi. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Ijlis. Fa inna ma ahlaka ahlul kitab annahu lam yakun li salatin fasl." Duduk engkau. Sesungguhnya ahlul kitab binasa, Yahudi Nasrani binasa karena tidak ada pemisah antara salat mereka. Tidak ada pemisah antara salat mereka. Maka Rasulullah SAW mendengar hal itu, beliau mengatakan, Ahsana Ibnul Khattab. Telah berbuat benar Ibnul Khattab dengan ucapannya. Nah, ini menunjukkan bahwa umum hukumnya bahwa sholat rawatib ba'diyah, jika ingin dikerjakan, maka harus ada pemisah antara sholat wajibnya. Antara sholat apa? Wajibnya. Kemudian ahibati, hikmah yang ketiga, kenapa dianjurkan harus ada pemisah? Karena agar bisa mengerjakan sunnah untuk berpindah tempat setelah sholat fardu, agar bisa mengerjakan sholat mengerjakan sunnah untuk berpindah tempat setelah sholat fardu. Jadi dianjurkan bagi orang yang sholat fardu, kemudian setelahnya jika dia ingin mengerjakan sholat sunnah, maka dia berpindah tempat. Sebagian ulama menganjurkannya. Hikmahnya adalah agar memperbanyak saksi nanti di hari kiamat. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, riwayat Bukhari, riwayat Imam Abu Daud dari Abu Hurairah, ayajizu ahadukum an yataqaddam aw yata'akhkhar aw an yaminihi aw an shimali fi shalah. Apakah salah seorang dari kalian tidak sanggup untuk maju atau ke belakang atau ke kanan atau ke kiri di dalam sholatnya? Maksudnya setelah sholat fardu ingin mengerjakan sholat sunnah, maka dia boleh ke kanan, ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, boleh. Ya, dianjurkan. Dan salah satu sebabnya adalah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan hal itu. Kemudian juga salah satu sebabnya adalah agar menjadi saksi yang memperbanyak seseorang bahwa itu nanti saksi di hari kiamat. Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran tentang bahwa bumi akan menjadi saksi, mengabarkan apa yang terjadi di atasnya. Bagaimana ayatnya? Di ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zilzalah ayat yang ke-4, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan bercerita tentang apa yang terjadi di atasnya. Salah satu ceritanya adalah orang yang sholat di atasnya. Maka ini keutamaan untuk memindahkan tempat sholat, agar bisa menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Sebagian ulama menganjurkan seperti itu. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tetapi ini bukan berarti harus wajib. Karena saya sering melihat sebagian orang mengharuskan. Ketika ada kawannya, kemudian dia harus pindah, sampai pindah ke belakang. Ini saya pindah, ya. Artinya kita bisa memisahkan antara sholat wajib dengan sholat sunnah, rawatib, ba'diyah, dengan perbuatan lain. Seperti istighfar, zikir, berdoa, bersalaman dengan orang, ya. Tidak mesti harus pindah. Dan pindahnya itu tidak mesti harus berpindah tempat sama-sama gitu. Karena kalau itu akan ada riwayatnya. Paham gak maksud saya? Kalau seperti itu antum semuanya pindah, ya, itu akan ada riwayatnya gitu. Karena itu akan sangat signifikan terlihat para sahabat mengerjakannya. Dan belum ada riwayatnya. Nabi Muhammad SAW hanya menyebutkan apakah salah seorang dari kalian tidak sanggup untuk ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri di dalam mengerjakan sholat sunnah? Bukan berarti harus bergantian. Paham ya? Saya agak risih kalau melihat harus selalu bergantian. Paham maksud saya? Dia bisa ke depan, bisa ke depan, misalkan di sub, masih di sub pertama, dia mungkin agak ke depan. Yang penting wadah injakannya lain di situ. Ya, sedikit aja bisa. Tidak mesti harus bergantian, itu maksud saya. Saya tidak mengingkari dia bergantian, akan tapi harus selalu bergantian, ini belum ada riwayatnya. Harus selalu bergantian. Ya, saya sering memperhatikan beberapa orang harus bergantian. Mungkin ingin mengamalkan hadis tersebut, tapi maksudnya bukan bergantian. Ya, seperti itu. Paham ya? Wallahu a'lam. Kemudian permasalahan selanjutnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan sebelum terakhir ini, yaitu jadi saya sudah menduga ini belum terbaca kitab kita ini, karena masalah-masalah yang saya sebutkan belum ada disebutkan dalam kitab Bulughul Maram, yaitu masalah meninggalkan sholat sunnah jika sudah diiqamahkan sholat wajib. Meninggalkan sholat sunnah rawatib jika diiqamahkan sholat wajib. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Idza uqimatish shalatu fala salata illa al-maktubah. Jika telah diiqamahkan sholat, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Kecuali sholat wajib. Dan juga berdasarkan hadis dari Abdullah bin Malik bin Buhainah, bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan wa qad uqimatis shalah yusalli raka'atain. Falaman sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tha bihi an-nas. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam as-subhu arba'an. Jadi ceritanya ini sholat subuh. Ada orang yang sholat dan telah diiqamahkan sholat. Dia tetap sholat dua rakaat. Sholat subuh. Sudah iqamah sholat subuhnya, dia tetap sholat dua rakaat. Mungkin sholat mengejar keistimewaan dua rakaat sebelum subuh. Dan sudah iqamah. Maka ketika Rasulullah SAW selesai sholat subuh, maka orang-orang pun mengerumuninya. Mengerumuni yang sholat tadi. Maka Rasulullah SAW ketika melihat itu, beliau mengatakan, apakah sholat subuh 4 rakaat? Apakah sholat subuh 4 rakaat? Nah, ini menunjukkan bahwa kalau sudah diiqamahkan sholat, maka tidak ada lagi sholat rawatib. Nah, terlambat salahmu. Bukan salah yang iqamah. Ya, seperti itu. Kemudian, ahibati hafizakumullah ta'ala, di sini terdapat permasalahan. Apakah kalau dia sudah sholat rawatib, di tengah-tengah sholat rawatib, kemudian iqamah sholat, apakah dilanjutkan atau tidak? Kalau sudah sholat-sholat rawatib, di tengah-tengah sholat, misalkan lagi rekaat pertama, ya, atau rekaat kedua, kemudian diiqamahkan sholat, apakah dilanjutkan atau tidak? Maka ahibati hafizakumullah ta'ala, yaitu apabila sudah diiqamahkan sholat, maka lebih utama untuk memutuskan sholat rawatib berdasarkan ayat tadi, hadis tadi, idza uqimatish shalah fala salata illa al-maktubah. Jika di iqamahkan sholat, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Di sana terdapat pendapat kedua. Teruskan. Sampai selesai. Kalau sudah sholat sunat rawatib, Meskipun iqamah sholat, teruskan sampai selesai. Pendapat kedua ini berdalil dengan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat 32 33, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan jangan batalkan amalan kalian. Nah, pian kira-kira menjadi ulamanya pian ambil yang mana? Maka wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pendapat yang lebih kuat adalah membatalkannya. Karena tadi larangan tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mencela, apakah subuh 4 rakaat? Apakah subuh 4 rakaat? Ya. Adapun ayat ini sangat umum. Sangat umum. Janganlah batalkan amalan-amalan kalian. Maksudnya jangan batalkan amalan-amalan kalian, bisa saja seseorang yang sudah beramal jangan sampai membatalkan pahalanya dengan riya. Jadi ayatnya sangat umum, sedangkan hadisnya permasalahan yang khusus. Yang khusus lebih didahulukan daripada yang umum. Masalah terakhir yaitu termasuk sunnah Rasul tidak mengerjakan sholat rawatib saat safar. Termasuk sholat sunnah Rasul tidak mengerjakan sholat rawatib saat safar, kecuali sholat sunnah subuh, sebelum subuh, dan sholat witir. Ya, kecuali sholat sunnah subuh, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, dan sholat witir. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Aisyah radhiyallahu anha bercerita, lam yakun yada'uhuma abadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh sama sekali. Tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh sama sekali. Kemudian juga salat witir berdasarkan hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutiru 'alal ba'ir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengerjakan salat witir di atas unta, saking tidak pernah mengerjakannya. Mengerjakan salat witir di atas unta. Nah, ini kalau seandainya salat sunnah rawatib tidak dikerjakan. Kenapa? Karena salat wajibnya saja kita qasar atau kita jamak. Ya, salat sunnah salat wajibnya saja kita qasar. Salat zuhur jadi 2, salat asar jadi 2, salat isya jadi 2. Ya. Maka salat yang wajibnya saja dipendekkan, maka salat qabliyah dan ba'diyah rawatibnya pun tidak dikerjakan, kecuali tadi 2 rakaat sebelum subuh dan salat witir. Ya, dan sholat witir. Adapun sholat-sholat sunnah mutlak lainnya seperti sholat duha, sholat tahajud, ya, dan sholat-sholat sunnah mutlak lainnya, sholat dan juga sholat-sholat yang ada sebab, sholat setelah wudu, sholat setelah tawaf, sholat gerhana, sholat tahiyatul masjid, sholat jenazah, maka ini semua diperbolehkan dalam keadaan safar. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, wa qad ittafaqa al-ulama ala istihbabin nawafil mutlaqah fis safar. Para ulama bersepakat dianjurkan untuk mengerjakan salat-salat sunnah mutlak di dalam safar. Yang tidak dikerjakan hanya salat sunnah apa? Rawatib, ba'diyah dan qabliyah. Nah, itu dia. Itu tambahan-tambahan tentang sholat sunnah rawatib. Ya, mudah-mudahan tambahan tersebut bermanfaat. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita masuk kepada sholat malam. Dan sebagaimana yang saya sebutkan pada pekan sebelumnya, bahwa ketika mempelajari sholat-sholat sunnah ini, mudah-mudahan menjadikan kita lebih semangat untuk mengerjakan sholat-sholat sunnah. Ya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fiik barak. Saya pernah membaca postingan akun media sosial bahwa pada saat azan sholat Jumat, pada waktu tersebut dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah dengan tujuan mengejar untuk mendengarkan khatib berkhutbah bagi orang yang terlambat datang. Namun pada saat sholat fardu yang lain lebih dianjurkan untuk mendengarkan azan terlebih dahulu, kemudian baru melaksanakan sholat sunnah qabliyah. Benarkah demikian? Jawabannya benar. Kenapa? Di sini gini. Di dalam agama Islam ada namanya skala prioritas. Al-bad'u bil aham. Memulai dengan yang paling penting. Seperti misalkan dalam masalah sedekah, bersedekah kepada anak istri lebih utama dibandingkan bersedekah kepada orang lain. Bersedekah kepada orang tua, adik kakak yang belum punya penghasilan lebih utama dibandingkan kepada orang lain. Nah, ini namanya skala prioritas. Begitu juga dalam masalah ini. Ketika azan Jumat, khatib sudah di atas mimbar. Setelah azan, otomatis khatib akan berkhutbah. Datang orang ini pas lagi azan. Ya, maka di dalam di hadapan dia ada dua kepentingan, mendengarkan azan atau mendengarkan khutbah. Mana yang lebih utama, menjawab azan saat mendengarkan azan atau mendengarkan khutbah? Mendengarkan khutbah tentunya untuk hari Jumat. Maka pada saat itu yang dia lakukan adalah langsung dia sholat dua rakaat tahiyatul masjid. Meskipun ketinggalan mendengarkan azan. Ya, tetapi dia dipastikan tidak ketinggalan mendengarkan khutbah Jumat. Paham? Itu namanya skala prioritas. Di dalam agama Islam selalu seperti itu dianjurkan. Memperhatikan mana yang lebih utama dilakukan, itu yang lebih utama untuk dikerjakan. Ya, wallahu a'lam. Sedangkan kalau sholat lain selain sholat Jumat, maka tidak ada kepentingan. Setelah azan dia bisa mengerjakan sholat qabliyah. Maka lebih utama menjawab azan, kemudian dia setelah itu mengerjakan sholat qabliyah. Wallahu a'lam. Bolehkah mengerjakan sholat sunnah sesudah sholat Jumat atau sholat sunnah yang lainnya dengan 4 rakaat 1 kali salam? Maka jawabannya khilaf di antara ulama. Dan pendapat yang lebih kuat adalah lebih nyunnah dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berdasarkan keumuman hadis sholatul layli wan nahar masna masna. Sholat malam dan siang dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Meskipun nanti kata-kata dan siang itu diperselisihkan oleh para ulama. Wallahu'alam. Manakah yang rajih? Mandi sebelum pergi ke masjid pada hari Jumat itu wajib atau sunnah? Adakah keringanan ketika tidak bisa mengerjakan entah karena kesibukan atau karena takut terkena macet? Jazakallahu khairan. Maka jawabannya adalah pendapat yang lebih kuat, mandi sebelum sholat Jumat hukumnya adalah sunnah muakkadah. Dan bisa naik menjadi wajib apabila badan seseorang yang ingin mengerjakan sholat sunnah tersebut dalam keadaan bau, menyengat, mengganggu orang lain apabila dia pergi ke masjid. Jadi hukumnya sunnah muakkadah. Karena Rasulullah SAW bersabda, ghuslu yaumul jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi hari Jumat wajib atas setiap orang yang sudah baligh. Kata-kata wajib ini turun menjadi sunnah ketika ada kejadian, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terlambat mengerjakan sholat Jumat, dan terlambatnya pun belum sempat mandi. Ya, belum sempat mandi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man ightasala fahuwa afdal wa man ightasala fabiha wa ni'mah." Barang siapa yang mandi maka itu adalah sebuah keutamaan. Lihat di sini, sebuah keutamaan menunjukkan dia hanya sebatas sunnah muakkadah. Apalagi sebelum bekerja dia mandi dulu, dan pekerjaannya tidak menimbulkan keringat yang menyebabkan bau badan. Dan bisa naik mandi sholat Jumat, bisa naik apabila dia berkeringat dan menyebabkan bau badan yang bisa mengganggu kaum muslimin dan para malaikat yang hadir. Wallahu a'lam. Bolehkah bacaan ruku atau sujud berbeda di setiap rakaat? Maka jawabannya boleh, asalkan yang sesuai riwayatnya pada riwayat-riwayat yang sahih. Saya beri contoh, ruku rakaat pertama dia membaca Subhana Rabbiyal Azim. Kemudian ruku yang kedua dia membaca Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Ruku yang ketiga dia membaca Subhanakallahu bihamdika Allahummaghfirli. Maka semua riwayat ini diperbolehkan. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik wa fiik barak. Apakah salat duha juga bisa diqadha? Jazakumullahu khairan. Wallahu a'lam. Secara umum salat sunnah yang biasa dikerjakan bisa diqadha. Ini menunjukkan keistiqomahan secara umum. Sebagaimana Rasulullah SAW mengqadha salat witir dikerjakan di waktu duha. Ya, di waktu duha dengan cara genap sebagai qadaan atas salat witir yang beliau belum kerjakan. Nah, begitu juga salat duha kalau terlambat karena sudah menjadi kebiasaan, maka silahkan dia mengqadanya. Tapi sekali lagi, itu kalau seandainya sesekali terjadi. Kalau setiap kali diqadha salat duhanya, ini bukan salat duha namanya. Salat qadha duha. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati dan memberikan kebaikan kepada Ustaz dan juga seluruh kaum muslimin. Apakah ada dalil mengenai waktu yang mustajab ketika akad nikah berlangsung? Maksudnya apa? Apakah maksudnya ada waktu khusus untuk akad nikah yang mustajab? Ya, misalkan sepertiga malam terakhir. Ya, habis akad nikah langsung. Ya. Ataukah apa maksudnya? Ataukah waktu akad nikah itu mustajab untuk berdoa? Apakah itu pertanyaannya? Siapa yang bertakon? Siapa yang bertanya? Kedua nikah. Maka jawabannya adalah, kalau maksudnya pertanyaan pertama, maka belum ada dalil khusus untuk waktu mustajab menikah. Maksudnya, apakah sepertiga malam terakhir, setelah sholat subuh, kayak seperti ada seorang di negeri ini, seorang mungkin panutannya para pemuda hijrah karena suaranya bagus, lalu dia menikah setelah sholat subuh berjamaah di masjid. Kemudian jadi tren. Inilah kebodohan. Ya, menganggap sebuah sunnah yang belum ada sunnahnya. Kita tidak mempermasalahkan nikahnya setelah subuh, tetapi menjadikan itu sebagai sebuah kebiasaan dianggap baik, maka ini memerlukan dalil. Dan belum ada dalil. Menikah kapan saja, tidak ada batasannya. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik wa fiik barak. Apakah diperbolehkan membaca doa istikharah pada sholat rawatib ataupun pada sholat malam? Maka jawabannya tidak mengapa dia menggabungkan niat sholat rawatib dan sholat istikharah. Karena antara sholat rawatib dan sholat istikharah adalah dua sholat yang sama dan dua sholat yang bisa digabungkan. Tidak mengapa. Dan untuk pembacaan doa istikharah itu dilakukan dia saat sujud bisa atau setelah sholat juga bisa. Doa sholat istikharah. Mohon nasihatnya Ustaz bagi para jomblo yang ingin menikah ataupun hendak dinikahi. Jika seseorang yang datang tersebut berbeda manhaj, bagaimana pandangan Ustaz mengenai hal tersebut? Jazakallahu khairan. Maka jawabannya harus didudukkan. Apa yang dimaksud dengan berbeda manhaj? Kalau seandainya yang dimaksud dengan berbeda manhaj, yang ini adalah cara beragamanya sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para salafus saleh, sedangkan calonnya adalah cara beragamanya yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah yang tidak dipahami oleh para salafus saleh, maka pada saat itu tidak boleh kita menikah dengan orang yang berbeda manhajnya. Ya, kalau seandainya ini menyimpang di dalam perkara akidah ataupun ibadah ataupun metode beragama, tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, "Idza atakum man tardhauna dinahu wa khuluquhu fazawwiju." Jika datang kepada kalian laki-laki yang kalian rela agama dan akhlaknya. Rela agama berarti agamanya baik. Agamanya baik adalah agama yang bersandar kepada Al-Qur'an dan hadis yang dipahami oleh para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ya, ini agama yang baik. Sedangkan agama yang tidak bersandar kepada pemahaman para sahabat, maka ini berarti bukan agama yang baik, bukan sebagai calon suami yang baik untuk saudari. Nah, itu dia. Ya. Begitu juga kalau mencari istri, beragamalah yang baik. Dan beragama yang baik adalah yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para salafus saleh. Adapun kalau seandainya yang dimaksud dengan berbeda manhaj, mungkin calon suaminya belum mengaji. Tetapi secara umum dia adalah seorang muslim. Muslim yang mengerjakan keislaman, cuma belum benar-benar mengaji. Maka yang seperti ini lebih baik dia mencari laki-laki yang sudah mengenal dakwah sunnah, dakwah salaf, kemudian sudah berilmu agama sehingga menjadi imam yang baik untuk dirinya kelak. Begitu juga perempuan, laki-laki mencari istri, hendaknya dia mencari istri yang sudah mengaji, mengenal dakwah, ikut pengajian dakwah sunnah, dakwah salaf. Karena meskipun boleh menikahi kaum muslimah yang belum mengenal dakwah, belum benar-benar berilmu, tetapi lebih baik, lebih utama mendahulukan yang sudah mengenal dakwah ini. Kenapa? Karena nanti cara berpikir, cara pandang untuk mengambil keputusan adalah disandari dengan manhaj ini, yaitu beragama berdasarkan Al-Qur'an dan hadis yang dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dan apabila seorang lelaki ingin menikahi seorang perempuan dan perempuannya adalah orang yang belum mengenal dakwah ini, boleh saja, tidak mengapa. Tetapi tentunya tugasnya lebih berat. Tugasnya lebih berat. Akan terjadi banyak perselisihan dan perselisihan pendapat nantinya di tengah perjalanan keluarganya. Kita mengambil keputusan seperti ini sebagai kepala keluarga, Tapi istri kita karena tidak mempunyai background manhaj bermetode dalam beragama yang sesuai dengan para salafus saleh, akhirnya memilih pendapat yang lain. Ini membutuhkan energi dan kekuatan. Akhirnya terporus, terfokus atau terporsir untuk itu kegiatannya. Padahal kalau dia mencari yang sudah mengenal dakwah, dia akan mudah untuk mewujudkan cita-cita dalam keluarga, cita-cita yang lain. Seperti anak, kita inginkan seperti ini. Tidak ada lagi pembicaraan yang di awal, karena awalnya sudah sepakat. Nah itu, ya itu dia. Maka saya menganjurkan bahwa carilah calon yang baik agamanya. Baik suami laki-laki mencari calon istri yang baik agamanya, dan begitu juga perempuan mencari istri yang baik agamanya. Perempuan mencari suami yang baik agamanya. Seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Mohon penjelasan adab-adab membatalkan sholat rawatib saat iqamah dikumandangkan. Maka jawabannya adalah, kalau seandainya sudah dikumandangkan, menurut jumhur batal, dibatalkan sudah, tidak perlu salam, nggak perlu, batalkan saja, ya batalkan saja. Wallahu a'lam. Jika tertinggal qabliyah subuh lalu mengerjakannya saat matahari terbit atau waktu duha, bolehkah menggabungkan kedua niat tersebut, niat sholat tersebut? Maka jawabannya adalah boleh seseorang mengerjakan sholat qabliyah subuh sebagai qadha di waktu duha. Dan semoga itu termasuk dari sholat duha. Jadi gini, dia ketinggalan dua rakaat sebelum subuh, dia kerjakan di waktu duha. Niatannya ketika sholat mengqadha dua rakaat sebelum subuh, dan mudah-mudahan dia dapat sebagai juga sholat duha. Karena sholat duha itu adalah sholat yang dikerjakan karena waktu duhanya. Itu dia. Sholat apapun Anda kerjakan, sama seperti misalkan Anda berwudu. Setelah sholat, setelah berwudu, bukankah ada dua rakaat setelah wudu? Dan itu Anda kerjakan di waktu duha. Maka apa ya niat yang kita kerjakan? Maka niat yang kita kerjakan sholat duha. Dan semoga juga mendapatkan pahala dua rakaat setelah wudu. Paham ini? Itu namanya di dalam bahasa agama, dalam bahasa fikih, at-tasyrik fin niyah. Mensyarikatkan di dalam niat. Ya, mensyarikatkan di dalam niat. Maka boleh mensyarikatkan di dalam niat apabila sholatnya itu bukan sholat yang berdiri sendiri. Bukan sholat yang berdiri sendiri. Akan tetapi sholat yang karena ada sebuah keadaan. Wallahu'alam. Sholat yang berdiri sendiri itu bagaimana? Sholat seperti sholat gerhana bulan, gerhana itu sholat berdiri sendiri, ya. Nah, ini tidak bisa digabung dengan sholat yang lain. Ini dia, karena dia adalah amal ibadah yang berdiri sendiri. Seperti puasa qadha Ramadan digabung dengan puasa sunnah Syawal, boleh tidak? Kenapa? Karena puasa sunnah Syawal puasa berdiri sendiri, dia ibadah tersendiri. Ya, dan puasa qadha Ramadan ibadah juga tersendiri. Wallahu a'lam. Apakah sholat sunnah datang dari safar bisa dilakukan di rumah? Maka jawabannya, ini dianjurkan di masjid. Sholat sunnah setelah safar dianjurkan di masjid yang paling dekat dengan rumahnya. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap kita jika ada jamaah lain mengajak bersalaman saat khutbah sedang berlangsung? Maka jawabannya dilihat maslahat. Apabila tidak menimbulkan kegaduhan, maka berdiam saja. Karena mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Mendengarkan khutbah insat dan memahami apa yang disampaikan, tidak bergerak apa-apa, hukumnya wajib. Tetapi jika menimbulkan mudharat, maka pada saat itu salami. Nah, biasanya kalau tidak disalami, maka kita dihukum makannya. Kalau dihukum makannya, maka pada saat itu salami. Berarti kalau tidak dihukum makan, kada usah disalami. Nanti setelah sholat Jumat dijelaskan. Apakah perbuatan ini termasuk kesia-siaan? Sudah saya jawab. Wallahu a'lam. Apakah dibenarkan jika ketinggalan khutbah Jumat maka diganti dengan sholat zuhur? Tidak. Selama dia dapat sholat Jumatnya, maka dia tetap mendapatkan sholat Jumat. Cuma tentunya sangat berkurang pahalanya. Kalau seandainya di dalam hadis disebutkan bahwa orang yang paling terakhir datang sholat Jumat seperti berkurban dengan telur. Berkurban dengan telur. Orang yang paling terakhir. Ya, orang yang paling terakhir berarti sebelum imam datang. Ini kalau sudah imam datang bahkan khutbahnya sudah habis. Maka ini berkorban lawan kulit intalo. Kada itu dari ulun. Ya. Maksudnya sangat berkurang pahalanya. Ya, dan jangan dibiasakan hal tersebut. Wallahu a'lam. Jika ada kegiatan sekolah bersama para siswa-siswi di hotel saat hari Jumat, maka sholat Jumatnya untuk laki-laki dan perempuan, khusus untuk perempuan sholat setelah sholat Jumat, apakah harus sholat zuhur lagi? Mohon penjelasannya. Maksudnya apa? Kalau seandainya siswa-siswi ini ada kegiatan di hotel, maka berarti dia tidak pergi sholat Jumat. Maka dilihat siswa-siswinya sudah baligh atau belum. Kalau sudah baligh, maka apalagi, dan lebih lagi kalau sudah mumayyiz, maka dianjurkan dia untuk sholat Jumat di masjid. Tetapi kalau sudah baligh, wajib dia sholat di masjid, tidak boleh di hotel. Kecuali hotelnya di ujung hutan, tidak ada masjid di situ. Ya, maka pada saat itu dia sholat di mana dia dapati. Ya, dia sholat di mana dia dapati tempat, kemudian ada jamaah, kemudian dia sholat Jumat. Ada khatib, ada imam, dan semisalnya. Kecuali kalau seandainya mereka safar. Kalau safar, maka tidak diwajibkan sholat Jumat. Maka ketika dia tidak sholat Jumat, maka dia diganti dengan sholat zuhur. Adapun para siswinya, maka mereka sholat zuhur. Para siswinya, maka mereka sholat zuhur. Wallahu a'lam. Itu kira-kira yang bisa kita sampaikan. Semoga kita bisa bertemu kembali. Dan saya sebutkan bahwa besok malam libur seperti biasa. Ya, malam Rabu pertama libur insyaallah taala. Dan kita lanjutkan nanti malam Kamis untuk pelajaran Nawaqidul Islam, penjelasan pembatal keislaman. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.